نسيم هبات علينا من حمال مصطفى نسيم فيها لهانا فيها الدواء والشفاء نسيم هبات علينا من حمال مصطفى نسيم فيها لهانا فيها الدواء والشفاء بشمها يصلح الظاهر لنا والخفايا بخت من للنبي في كل حال اختفى على قدم صدق مع أهل الهمام والوعد. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء المرسلين سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد, pemirsa Baja TV dan juga sahabat radioku dimanapun Anda berada, bagaimana kabar Anda di pagi hari yang penuh berkah ini? Semoga Allah senantiasa memberikan kesehatan kepada kita semuanya untuk bekal kita taat kepada Allah. Kesehatan lahir, kesehatan batin ya. Kesehatan lahir untuk memudahkan kita dalam beribadah kepada Allah, dan semoga Allah memberikan kesehatan batin juga kepada kita sehingga amal-amal ibadah yang kita lakukan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, di kesempatan ini kami kembali dapat menemani Anda dalam acara rutin kita belajar bareng bersama Buya dan Umi. Dan kita sekarang masih berada di silsilah tentang masalah membangun rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Dan sudah ada beberapa pembahasan yang sudah dibahas, disampaikan oleh Buya, ilmu-ilmu yang sudah dibagi oleh Buya berkaitan tentang hal-hal ini, bagaimana agar kita menjadikan pernikahan kita berkah. Bukan hanya ketika sudah menikah ya, akan tapi dimulai dari dalam proses memilih pasangan ya, bahkan sampai dari mulai acara resepsi, acara akad nikah, pertunangan, acara akad nikah sampai resepsi. Nah, pada pertemuan yang lalu kita sudah membahas hal-hal yang berkaitan dengan pernikahan, dari mulai khitbah ya, seperti apa sih khitbah dalam Islam, juga apa saja kadang pelanggaran-pelanggaran yang kadang sering terjadi dalam masyarakat kita, dari mulai urusan khitbah ya. Setelah itu juga akad nikah seperti apa. Kemarin pada pertemuan yang lalu Buya juga sudah menjelaskan. Dan pada pertemuan kita kali ini kita akan mengangkat tema tentang tentang walimatul urus ya. Pembahasan yang akan kita bahas pada kali ini adalah tentang walimatul urus. Artinya apa sih walimatul urus itu? Seperti apa sih yang diajarkan oleh Rasulullah? Lalu apa saja hal-hal yang sebenarnya tidak boleh kita lakukan dalam acara tersebut, atau pelanggaran yang sering terjadi dalam masyarakat yang terkadang menjadi suatu hal yang tidak diikuti ya, tanpa disadari apakah ini melanggar Rasulullah atau tidak. Nah, ini kita perlu bimbingan sehingga kita tidak salah langkah. Jangan sampai kita berharap doa keberkahan dari orang banyak, tapi ternyata di dalam acara tersebut kita melakukan hal-hal yang melanggar Allah Subhanahu wa taala sehingga akhirnya keberkahan dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, pemirsa Baja TV dan juga sahabat radioku dimanapun Anda berada, nanti kami juga akan memberikan kesempatan kepada Anda semua untuk bergabung bersama kami. Anda bisa bergabung melalui via telepon kami di 085-284-70-147, atau Anda bisa bergabung di via SMS kami atau WhatsApp kami di 081-321-461-079. Baik, sebelum kita mulai acara ini, Umi akan menyapa Bu yang sudah hadir bersama Umi di studio. Assalamualaikum Bu ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Bu ya? Baik Bu ya. Alhamdulillah, berkat doa para pemirsa, para pendengar. Dan semoga pendengar, pemirsa semua senantiasa dalam rahmat Allah Subhanahu wa taala, lindungan Allah, bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Baik ya, tadi seperti sudah Umi sampaikan bahwa pada pertemuan yang lalu kita sudah membahas berkaitan tentang masalah pernikahan, tata cara pernikahan dari mulai khitbah, biaya akad nikah dan sebagainya. Nah, maka pertemuan kali ini kita akan mengangkat judul tentang walimatul urus ya. Gambarannya seperti apa Bu ya, dan mohon memberikan ilmunya kepada para pemirsa dan juga sahabat radioku dimanapun mereka berada. Baik Bu ya, dipersilahkan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah habibina sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa ashabi wa mawalah, amma ba'd. Para pemirsa, para pendengar, dimanapun Anda berada, alhamdulillah kita bisa belajar bersama-sama. Semoga Allah memudahkan belajar kita, memberikan kepada kita pemahaman yang benar, dan menjauhkan kita dari kesalahpahaman. Dan semoga Allah memudahkan kita untuk mengamalkan ilmu-ilmu yang Allah berikan kepada kita. Berbicara tentang walimah, mungkin lebih kita arahkan kepada resepsi pernikahan. Iya, ya. Walimah itu definisinya adalah makanan yang dihidangkan untuk acara pengantin. Di dalam adapun menu itu makanan yang dihidangkan dalam acara pengantin. Kebanyakan ulama mengatakan seperti itu. Khusus di dalam mazhab Imam Syafi'i diperluas bentuk makanan yang dikirakan dia dihidangkan untuk acara kegembiraan. Sehingga di masyarakat kita kan ada walimah khitan, ya kan? Walimah tu safar, haji, itu sebenarnya ada sandarannya dari para ulama, khususnya mazhab Imam Syafi'i dalam mendefinisikan tentang walimah. Makanan yang hidangkan untuk sebuah kegembiraan. Nah, termasuk di dalamnya khususnya adalah pernikahan, dan aslinya memang untuk pernikahan. Sampai Nabi pernah memerintahkan aulimah lubisyah, kalau menikah buatlah walimah, hidangkan makanan untuk para tetangga, orang-orang, lubisyah biarpun hanya nyembelih satu kambing. Nah, ini perlu maknanya daripada walimah itu syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kami akan tekankan makna syukur itu sendiri. Syukur adalah menggunakan apa yang Allah berikan untuk yang Allah ridai. Artinya di dalam kita mengadakan acara syukuran itu bukan membuat Allah murka, tapi harus membuat Allah ridha. Sehingga bagaimana membuat Allah ridha, yaitu menghidangkan makanan, memberi makan kepada orang adalah sebuah kebaikan. Itu membuat Allah ridha. Dan itu syukur atas pernikahan, dan Nabi mengajarkan, memerintahkannya. Dan kemudian di dalam masalah mensyukuri, tentu bukan saja di saat itu, nanti ada syukur itu tidak ada hentinya. Kesinambungannya di dalam kita menjaga rumah tangga itu termasuk bagian daripada mensyukuri karunia Allah Subhanahu wa taala. Cuman kita akan fokuskan adalah di dalam acara resepsi, karena banyak orang yang salah di dalam mengadakan acara resepsi karena mungkin kebiasaan di kampungnya, atau mungkin dari mulut ke mulut yang selalu mengatakan ini acara yang sakral, istimewa, kejadiannya hanya sekali, jangan dilewatkan untuk mengadakan acara yang begini begitu. Sehingga usulan orang bermacam-macam diterima saja, sehingga ada muncul acara resepsi pernikahan ternyata mengusir malaikat rahmat. Ada orang buka aurat, joget di dalamnya, masya Allah, laki perempuan sudah tidak diperhatikan. Itu kan bikin Allah murka. Gimana keberkahan akan didapat? Maka mungkin singkat saja pada pagi ini, kita akan tekankan resepsi pernikahan yang di dalamnya adalah walimah itu tujuannya adalah untuk mengundang rahmat, mendatangkan orang-orang soleh, doa dari sanak kerabat dan saudara untuk menyaksikan acara halal kemuliaan ini. Ini harus kita fahami, bukan sekedar acara senang, bukan acara-acara senang-senang. Dan memang acara bersenang-senang yang halal ini juga disenangi oleh Nabi Muhammad. Nabi pernah menegur Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq yang waktu itu melihat ada orang-orang Habasyah yang lagi nari-nari kemudian mukul-mukul alat begitu. Sayyidina Abu Bakar akan marah, Nabi Muhammad melarang. Biarkan Abu Bakar, biarkan mereka ya Abu Bakar bersenang-senang di hari lebaran mereka. Jadi bersenang-senang itu juga boleh, karena justru kadang dengan rasa senang itulah hilang rasa dengki, rasa benci dan seterusnya. Tapi dengan catatan, senang yang diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan acara pernikahan itu adalah acara untuk bersenang-senang. Orang yang menikah senang, keluarga senang, ketemu keluarga, dapat keluarga baru dan seterusnya. Ingin diumumkan, dan mengumumkan itu sendiri juga perintah dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dihimbau untuk kita mengumumkan. Bahkan sebuah keharusan di dalam mazhab Imam Malik, isyhar. Kalau menikah tidak diumumkan, mazhab Malik nanti ditazir orangnya. Kalau menurut mazhab, biarpun tidak ada masalah saksi, tidak harus dalam mazhab Malik, tapi harus diisyhar. Dimasyhurkan. Tapi dalam mazhab Imam Syafi'i tidak harus dimasyhurkan, tapi ada saksi di sana. Baik, intinya memasyhurkan sebuah pernikahan ini penting, karena supaya supaya tidak masuk dalamnya fitnah. Tiba-tiba hamil padahal menikah beneran, kapan resepsinya? Kan bisa bertanya begitu. Tapi kalau sudah ada acara resepsi, tahu pernikahan siapa, si fulan dan fulanah, oke. Nah, kemudian orang datang, orang-orang soleh di situ datang untuk menikmati hidangan agar semuanya senang, bersyukur, lalu manjatkan doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Akan tapi ketahuilah bahwa kita sering tertipu setan. Setan dari dulu berjuang bagaimana agar kita tuh jauh dari berkah, menjadikan kita lupa membaca bismillah di saat makan. Menjadikan kita termasuk di acara yang sangat luar biasa, yang kesinambungannya, yang cerita panjang. Pernikahan ini adalah panjang kisahnya, bukan sekedar acara akad nikah selesai bertemu sehari. Enggak, ada kesinambungan, ada putra, cucu, keluarga dan seterusnya. Padahal disinilah yang seharusnya kita mulai dengan segala kemuliaan. Hindari segala kehinaan, hindari kemaksiatan, hindari murka Allah, hindari pengusiran malaikat-malaikat rahmat, hindari ditolaknya doa. Bagaimana caranya? Buatlah resepsi se-islami mungkin, sesari mungkin. Dan mau tolong, kalau mereka, kalau mereka setan dan bakundal-bakundalnya menghiasi orang-orang yang mengadakan resepsi itu adalah acaranya apa? Ah sekali kok seumur hidup, biarin deh. Kalaupun dosa-dosa nanti minta maaf. Sebetulnya itu adalah bisikan setan yang paling didengar. Sehingga setan bertepuk tangan. Kenapa? Gimana akan ada keberkahan dalam pernikahan tersebut? Karena lihat, Nabi saja mendoakan barakallah, Allah semoga berkahimu dan berkahi kedua, memberkahi kedua kalian berdua, memberkahi keturunanmu. Bagaimana doa akan dikabul oleh Allah sementara di situ ada orang-orang yang masya Allah berjoget-joget, membuka auratnya dan seterusnya. Dengan sesuatu dimurkai oleh Allah. Dan ini sebetulnya setan sudah berhasil di saat membisiki seseorang atau sebuah keluarga untuk mengadakan acara resepsi pernikahan tapi tidak dengan rambu-rambu syariat. Setan sudah tenang, tidak perlu masuk, nongkrong aja di luar setannya. Karena berkah sudah tidak akan datang, tidak datang. Kalau sudah berkah tidak akan datang, masya Allah, bagaimana pernikahan tidak ada keberkahan? Kalau sudah pernikahan tidak ada keberkahan, mengundang permasalahan yang banyak itu nanti. Akan tapi kalau kita lakukan itu semua dengan mengikuti baginda Nabi, aulimahulubisyah, kita melakukan acara resepsi pernikahan walimah, kemudian di situ kita hindarkan dari hal-hal yang diharamkan oleh Allah, datanglah orang soleh yang terlihat, yang tidak terlihat dari malaikat-malaikat. Memberkati, merahmati, masya Allah. Memberkati, mendoakan dengan rahmat, masya Allah. Ini pernikahan yang indah. Nah, inilah yang perlu kami tekankan. Kadang kita tertipu, kadang kita yaitu ikut omongan tetangga. Bahkan kadang-kadang enggak enak. Orang enggak umum kalau kita enggak ngadain acara itu. Iya, Be. Acara goyang pinggul segala macam enggak umum kalau enggak ngadain itu. Lah kok kita pengen umum di kalangan malaikat, di kalangan orang-orang soleh, bukan umum di kalangan orang fasik. Dan tolong ini acara istimewa. Dari situlah nanti akan keluar keturunan anak-anak yang patuh kepada orang tua. Dari itulah akan keluar keturunan anak-anak yang patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi dengan serius mendoakan memegang putri Sayyidat Fatimah Az-Zahra waktu itu. Sayyidina Ali juga begitu mendoakan istrinya. Begitu. Jadi didoakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mereka nih. Karena itu saat istimewa, dibarengi dengan rasa senang, artinya hilangnya dengki, dendam, kebencian di antara sesama. Setelah itu panjatan doa yang istimewa. Bahkan ini kadang kita ikut-ikutan. Mohon maaf, acara pernikahan itu mulai dari kita ikut sama tukang fotonya. Sebelum acara pernikahan sudah dijejer-jejer fotonya. Ini adalah ikut-ikutan. Anda itu punya budaya yang benar. Anda punya guru, Anda punya panutan, yaitu baginda Nabi. Bukan sinetron, bukan tukang foto. Akan tapi gara-gara sama tukang foto, wah bagusan gini Bu, mana? Iya. Wong Anda yang membayar kok Anda enggak bisa ngatur nih. Apa sih kelebihan Anda kalau begitu? Anda yang punya uang, Anda yang membayar dia. Dan urusan undangan enggak perlu kasih gambar bunga, gambar apa saja selesai. Tidak perlu kita menempel ke sudah rangkul-rangkulan dan sebagainya sebelum acara pernikahan. Dan kadang ini bukan saja masuk keluarga awam, mohon maaf, keluarga yang berilmu mengentengkan agama, lebih gede kesalahannya. Kalau orang awam memang dia adalah bukan orang yang berilmu, itu pun sebuah kesalahan. Tapi kadang orang yang berilmu rumah, bahkan mungkin keluarga pesantren barangkali, tapi dengan itu semua na'udzubillah. Terus apa fungsi Anda kalau bukan menjadi contoh yang baik? Kejelekannya dilakukan seseorang guru itu ditiru oleh murid lebih besar lagi. Kalau pepatah kita ingat dulu bahasanya, kalau guru kencing berdiri, murid kencing berlari. Itu ke dalam kesalahan. Dalam kesalahan seperti itu. Dalam kebaikan tidak akan bisa merekam semuanya. Tidak akan bisa lebih dalam kebaikan, susah. Tapi kalau dalam kesalahan, sering lebih nirunya. Nah, ini mulai dari foto-fotonya. Kemudian itu tadi masalah tidak dipilah laki perempuan, berbaur semuanya. Sehingga yang semestinya pernikahan mengundang keberkahan, malah pernikahan mengundang musibah, mengundang bencana, mengundang murka Allah Subhanahu wa taala. Ini sepintas tentang kemudian juga kami himbau mengadakan acara pernikahan, resepsi pernikahan itu adalah untuk kita bersenang-senang. Jangan sampai resepsi pernikahan menjadi sebab kesusahan mempelai pria dengan dipaksa untuk mengeluarkan uang yang banyak untuk acara resepsi pernikahan. Mulai dari harus menyewa hotel karena sombong-sombongan, bangga-banggaan, harus menyewa ini, harus itu, sampai habis duit banyak. Masya Allah, bulan madunya hanya 2 minggu, setelah itu bulan garam itu, lihat, bulan susah, bulan duri, bulan api, bulan-bulan pedih setelah itu. Karena apa? Mikir utang yang harus dibayar. Anda sebagai keluarga mempelai perempuan, kalaupun Anda menginginkan sebuah resepsi, Anda harus mengukur pasangan calon apa menantu Anda. Kalau memang mampu, alhamdulillah. Dan memang dihimbau kepada semua kaum pria, jika engkau minang seorang anak gadis dan engkau mampu untuk menyenangkan, senangkan dia. Buat resepsi yang pantas, layak, sesuai dengan Nabi pun juga membeda-bedakan dalam pernikahannya. Ada wanita mulia harus diberi resepsi yang lebih besar lagi, disesuaikan. Itu iya kalau Anda mampu. Jangan pelit-pelit, Anda mampu tapi pelit. Alasannya hidup sederhana karena pelit. Bukan begitu. Bersenang-senang tapi tetap tidak boleh melampaui batas kewajaran. Foya-foya tidak diperkenankan. Kemudian jika ternyata Anda tidak mampu, jangan maksakan diri hanya ingin dipandang wah. Pandang wah sesaat, sehari tok wahnya. Sehari wah, besoknya ditagih. Mana utang. Nah, kalau sudah ditagih oleh orang akan utangnya tadi, apa? Siapa yang main? Yang main di otak dan hati kita siapa? Dan hawa nafsu kita, setan. Apakah kamu gak malu sama mertua? Gak malu sama istrimu, utangmu banyak? Gak malu sama ini? Akhirnya apa yang terjadi? Mulai dari dia mencuri, korupsi, bekerja di tempat yang tidak halal, semuanya akan dilakukan demi menjaga tadi namanya agar tidak rendah di depan istri dan seterusnya. Salah langkahnya ini akan berkepanjangan musibahnya. Dan ingat, kami sampaikan kepada semua kaum wanita, Nabi mengisyaratkan paling berkahnya seorang perempuan yang paling sedikit maharnya. Yang paling sedikit maharnya paling berkahnya perempuan. Artinya yang paling tidak banyak tuntutannya, itulah yang paling berkah perempuan itu. Ini seperti itu. Cuman kadang ini Masya Allah ya, belum apa-apa sudah tuntutan sana sini. Karena menganggap kalau tuntutan terpenuhi itu malah semakin mengangkat. Iya, karena itu ya, sebetulnya itu rendah. Itu perempuan ini anaknya mau dijual harganya 10 juta, 20 juta, 30 juta. Kalau enggak bayar batalin. Masya Allah. Kenapa kok jadi rendah begitu? Bukankah kita itu cari menantu? Menantu kita nanti akan kita titipi anak perempuan kita selamanya. Kalau dari awalnya coba perhatikan, kalau dari awal seorang bapak atau ibu dengan tuntutan semacam ini, lihat di hati sang anak, sang menantu laki-laki tersebut sudah tidak enak. Seperti seolah-olah sudah dibeli. Makanya kalau ingin mengabdi kepada ibunya ya agak ogah-ogahan. Gak usah deh, sudah saya beli. Kamu kan tak beli 30 juta Tapi kalau seorang ibu dengan penuh kerelaan, sudahlah nak, semampumu saja, gak perlu seperti itu. Kalau perlu nih abah sama umi bantu deh. Mertua perempuannya yang membantu malah lihat. Tersentuhlah hati seorang anak laki-laki. Amanat yang diamanatkan akan dijaga. Bahkan suatu ketika jika anak gadis tersebut yang sudah menikah itu diinginkan oleh ibunya, menantu laki-laki mengizinkan dengan mudah. Karena apa? Memang acara pernikahannya dimulai dengan cara baik, bukan main tuntut-menuntut. Ini sekarang belum apa-apa, kamu harus bisa belikan ini, ini. Pamanmu kau belikan apa? Bibimu kau belikan apa? Habislah semuanya. Stres itu anakmu menikah. Gimana bisa bahagia, biasa senang? Bahkan yang muncul kadang dendam. Menikah dengan kamu, habis duitku. Bukan untuk kita, tapi untuk orang tua, untuk bapakmu, ibumu semuanya. Terjadi tidak keindahan. Hei para orang tua, berakallah Anda semuanya. Jangan kau jual anak-anak Anda. Akan tapi tuker anak Anda dengan akhlak yang mulia. Ambil akhlak yang mulia. Bukan urusan dunia yang kita cari. Makanya Nabi pun mengingatkan fadfar bidhati dini taribat yadak. Jangan tertipu dengan mengambil kebiar dunianya, tapi agama harus didahulukan. Nah ini yang harus difahami oleh semua. Kemudian di sisi lain, memang dari sisi keluarga mempelai perempuan, jangan banyak tuntutan deh urusan pernikahan, resepsi pernikahan dan sebagainya. Karena itu tanda keberkahan Anda. Kemudian di sisi lain, hei kaum pria, jika engkau mampu, ya jangan pelit-pelit lah. Senangkan di dalam batas wajar. Kemudian setelah Anda ingin membuat kesenangan saat itu, kegembiraan, acara kegembiraan, tapi ingat, harus rambu-rambu Allah yang Anda nomor satukan. Bukan kata orang. Anda harus punya prinsip. Bahkan mungkin Anda sebagai keluarga laki-laki, keluarga perempuan banyak tuntutan. Kalau melanggar Allah mending dibatalin. Kenapa? Melanggar Allah itu dosa yang mungkin tidak akan bisa ditutup dengan amal baik yang kita lakukan. Makanya kalau ada acara pernikahan ini, tolong dipegang rumus ini. Kalau Anda sebagai keluarga laki-laki kemudian diminta untuk keluarga perempuan untuk mengadakan resepsi acara yang melanggar Allah, ada orang goyang pinggul yang perutnya kebuka dan sebagainya, Anda batalin pernikahan demi kebahagiaan anak Anda. Anda jangan mau mengusir malaikat. Begitu sebaliknya, Anda sebagai keluarga perempuan yang sudah ingin mengemas pernikahan dengan syar'i, tak taunya apa, dari pihak sana, pihak laki-laki menginginkan sesuatu tapi melanggar syariat. Anda perlu membatalkannya sebelum adanya pernikahan. Karena apa? Jangan sampai pernikahan putra-putri Anda tanpa berkah, tanpa ridho Allah Subhanahu wa taala. Cuman kenyataannya itu, belum apa-apa sudah enggak enak sama besan. Dituruti saja, Anda enggak punya prinsip, enggak punya pendirian, selamanya Anda akan direndahkan. Kita harus punya prinsip. Ingat, wahai para orang tua, dengan besan Anda harus punya harga tawar. Tawarnya syar'i, bukan tawar menawar tuntutan duit tadi. Tawar-nawarnya adalah masalah syar'i. Tegakkan syariat di dalam resepsi pernikahan, maka itu mengundang keberkahan. Kalau tidak, banyak dosa yang menanggung. Anda menanggung dosa, anak menanggung dosa. Sudah dosa tidak berkah. Mana ada keindahan setelah itu? Mana ada keberkahan anak-anak yang soleh setelah itu? Baik, ini saja. Semoga Allah mudahkan kita semua di saat nanti kelak menikahkan anak-anak kita semua, kita bisa berpegang dengan syariat baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, mengadakan walimah dengan cara yang benar ridhoi oleh Allah, sehingga mengundang keberkahan, mengundang malaikat rahmat, dan mengundang keridhaan Allah Subhanahu Wa Taala. Wallahu a'lam bissawab. Ya, terima kasih atas penjelasannya. Dan kepada pemirsa Baca TV dan sahabat radio dimanapun Anda berada, tetap bersama kami karena kita akan kembali lagi, karena nanti ada beberapa pembahasan yang akan kita bahas. Karena terkadang tadi kata Buya, ada beberapa tradisi yang kadang memang masih tertanam kuat ya di dalam masyarakat kita, di antaranya dandanan Buya, dandanan bagi pengantin wanita ya, karena memang tradisi masih bergabung antara laki-laki dan wanita dalam acara resepsi, lalu wanita akan pengantin wanita akan didandani seperti apa batasannya, ini nanti akan Buya jelaskan juga. Dan juga ada suatu tradisi yaitu menyiapkan kotak uang, apakah ini juga diperkenankan secara syariat. Lalu ketika ada antara perbedaan antara orang tua dengan anak, misal anak ingin pernikahan syar'i akan tapi orang tua ngotot ya, bahkan mungkin sampai mengancam ya, kalau tidak dengan pernikahan sesuai dengan keinginan orang tua yang masih belum mengerti agama, tidak akan terjadi. Ini sikap apa yang harus dilakukan, sikap apa yang harus anak-anak ini doa supaya tidak sampai masuk kepada bab durhaka kepada orang tua. Baik, pemirsa Baca TV dan juga sahabat radioku dimanapun Anda berada, Anda bisa bergabung bersama kami untuk melalui via telepon di 0852847 0147, atau bisa di via SMS kami di 0813214610 79. Tetap bersama kami karena kami akan kembali setelah jeda berikut ini.